ماذا أخذنا في هذا البيت؟ أولا، ما هي القاعدة عند الفقهاء في هذا البيت؟ من يعرف؟ نعم، القاعدة هي الأمور بمقاصدها. من يتكلم على النية من العلماء؟ علماء التوحيد، من حيث الإخلاص لله لا الرياء. والقسم الثاني من العلماء الفقهاء، أي تمييز العبادة أن هذه نافلة وهذه فريضة بعض عن بعض. النية هل يصح التلفظ بها؟ هل يصح التلفظ بالنية؟ لا، في كل عبادة نعم، إلا أننا قلنا أن هناك أعمال التروك هذا يلزم فيها النية، تخلي ووضع ثوب على الحبل وكذا، صح؟ نعم. شرط قبول العبادة، شرط قبول العبادة، العبادة لا تقبل إلا بشرطين: الإخلاص والمتابعة لهدي النبي عليه الصلاة والسلام. إذن هذه القاعدة من أنفع القواعد، لأنه لا يمكن أن يقبل الله سبحانه وتعالى أي عبادة إلا بنية، أي الإخلاص لله سبحانه وتعالى. فتح الله عليك. نعم نعم نعم. Bismillah, salatu wassalamu ala Rasulullah wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Kaidah yang pertama, niat itu adalah syarat segala amalan, dan dengan niat amalan-amalan itu baik dan rusak. Dan kaidah ini, kaidah yang sering dikatakan oleh para ulama, al-umuru bimaqasidiha, yaitu semua perkara atau amalan-amalan itu sesuai dengan niatnya, yaitu sesuai dengan maqasidiha, yaitu apa tujuannya, apa niatnya. Kemudian niat tadi sudah disebutkan, yaitu bahwa dia berada dalam hati dan tidak dilafazkan. Dan kemudian yang ulama-ulama yang berbicara tentang niat, yaitu ada ulama-ulama tauhid yang ketika mereka berbicara tentang niat, maka mereka berbicara tentang ikhlas, mengikhlaskan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Adapun ulama-ulama fikih ketika berbicara masalah niat, maka mereka berbicara bukan berbicara masalah keikhlasan tadi, yaitu mereka berbicara tentang membedakan ibadah dengan ibadah yang lainnya, atau membedakan ibadah dengan adat kebiasaan. Nah, نعم، فكل ما أمر الله سبحانه وتعالى به لا بد أن يكون فيه مصلحة، وأن الله سبحانه وتعالى وأن النبي عليه الصلاة والسلام لم يترك شيء يقرب إلى الله إلا وأمر به، ولا شيء يبعد عن الله إلا ونا عنه، وأعظم ما أمر به التوحيد، وأعظم ما نهى عنه الشرك. فمصالح كثيرة، وأن المحرمات لم يحرمها الله سبحانه وتعالى علينا بخلا، وإنما حرمها علينا لمصلحة. نعم، علمها من علمها وجهلها من جهلها. فتح الله عليك. نعم. Kemudian kaidah yang keduanya, bahwa agama ini terbangun di atas maslahat, yaitu untuk mengambil maslahat dan untuk menolak keburukan. Yaitu bahwa syariat ini datang dengan apa? Datang dengan segala kebaikan. Bahwa semua apa yang datang dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang di situ terdapat perintah, maka di situ semua terdapat kebaikan. Sebaliknya kalau ada larangan, maka larangan tersebut adalah larangan yang di situ ada maslahat. Allah Subhanahu wa taala mengharamkan sesuatu kepada kita itu bukan karena kebakhilan Allah Subhanahu wa taala, bukan karena kikirnya Allah Subhanahu wa taala kepada kita, akan tetapi Allah mengharamkan sesuatu karena sesungguhnya pada larangan tersebut itu ada maslahat bagi seorang hamba. Nah, نعم، ما هذه القاعدة؟ هذا إذا لم يستطع الجمع، وإذا استطاع الجمع لابد أن يجمع، وإذا لابد أن يقدم واحد على الأخرى ينظر في أيهما أعلى. ومثلنا بأمثلة، طلب العلم وصلاة النافلة فضاق الوقت عليه، أيهما يقدم؟ طلب العلم. وغير هذا، الأذكار الموظفة بأوقات أذبار الصلوات أعلى من قراءة القرآن في هذا الموضع. نعم، دخل وقت الصلاة وصلى الإمام صلاة الفجر، هل تصلي النافلة؟ لا، تدخل مع الإمام، ضاق الوقت الآن عليه. هل تستطيع أن تتنفل في رمضان؟ لا، هو ضاق الوقت. إذن الوقت عندنا إما وقت موسع أو مضيق. الموسع يستطيع أن يجمع، لكن المضيق لا يستطيع الجمع. فتح الله عليك. نعم. Kemudian kaidah yang berikutnya, wa in tazahama adadul masalih yuqaddamul a'la minal masalih. Jikalau ada beberapa maslahat, dua maslahat yang saling berbenturan, maka dikedepankan yang lebih besar maslahatnya. Dan ingat, kaidah ini diterapkan pada maslahat yang tidak bisa digabung. Artinya kalau di sana ada dua maslahat, yang mana dua maslahat tersebut kita bisa laksanakan dua-duanya, maka kita melaksanakan dua maslahat tersebut. Ini lebih afdol, lebih utama. Adapun kalau tidak bisa kita menggabungkan dua maslahat tersebut, maka kita mencari yang lebih besar maslahatnya. Dan contohnya antum sudah dengar tadi, yaitu bahwa seorang yang misalnya tadi dia menghadiri pelajaran, menghadiri menuntut ilmu dengan sholat nafilah misalnya, dan dia tidak bisa menggabungkan. Kalau dia bisa gabungkan dua-duanya, alhamdulillah. Tapi kalau dia tidak bisa menggabungkan dua-duanya, maka dia harus mencari yang lebih tinggi maslahatnya, yaitu tentunya maslahat menuntut ilmu itu lebih tinggi karena manfaatnya, maslahatnya untuk dirinya sendiri dan untuk orang lain. Sementara sholat nafilah maslahatnya untuk dirinya sendiri. Begitu pula di sana, misalnya seorang di sana ada zikir-zikir yang telah ditentukan, misalnya setelah selesai sholat, dan di sana ada misalnya membaca Al-Quran. Maka mana yang kita kedepankan antara zikir dengan membaca Al-Quran? Kalau zikir tersebut sudah ditentukan waktunya, misalnya zikir setelah sholat, tentunya zikir setelah sholat itu lebih didahulukan daripada membaca Al-Quran. Yang walaupun pada asalnya membaca Al-Quran itu lebih afdol, lebih utama, akan tetapi karena waktu berzikir itu telah ditentukan, maka itu lebih afdol untuk dikedepankan. Nah, نعم من يبين لنا هذا القاعدة؟ نعم، أقل المفسدتين. وكيف يعرف الأقل؟ مثل ما يعرف الأعلى بالرجوع للعلماء. مثاله، نعم، مضطر الآن لأكل الميتة، ولديه ميتة غنم وميتة خنزير، وبين لحم مشتبه ولحم حلال، يأخذ المشتبه. الله يفتح عليك. نعم، يرتكب الأدنى من المفاسد ولا يرتكب الأعلى. ولهذا قال بعد هذا، قال نعم، من قواعد الشريعة. فالشريعة جاءت بماذا؟ بالتيسير. ولو شاء الله لأعنتكم. إذن المشقة تجلب التيسير. هل كلفنا الله بما نطيق أو بأكثر مما نطيق؟ ومع هذا كلفنا الله بأقل مما نطيق، ومع هذا جاء التخفيف. لكن ذكرنا أن المشقة تنقسم إلى قسمين: مشقة لا تنفك عن العبادة غالبا، هذه ليس فيها تخفيف، كالصيام في الصيف ومشقة تنفك عن العبادة ففيها تخفيف، إما بالإسقاط أو التأخير أو القصر أو الجمع أو غير هذا من الرخص الشرعية. نعم، إذا إلقاء الشريعة جاءت بكل يسر، ولهذا قال عليه الصلاة والسلام: إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم. وذكرنا أنه قد يعجز عن العبادة بالكلية، فهذا يعجز عن العبادة بالكلية، لا يقدر على العبادة بالكلية، فهذا تسقط عنه العبادة. نعم، ويستطيع أن يأتي بالعبادة كاملة، لا بد أن يأتي بها كاملة، يستطيع أن يأتي ببعض العبادة دون البعض الآخر، ننظر. إذا كانت العبادة تتجزأ كالقيام في الصلاة نقول متى استطعت القيام لابد من القيام، وإذا جاء الألم والمرض اجلس. أما الصيام نقول مثلا لا يتجزأ فيسقط عنه الصيام بالكلية. نعم، فتح الله عليك. نعم. Kemudian kaidah yang berikutnya, wadidduhu tazahumul mafasidi yurtakabul adna minal mafasidi. Nah, lawan daripada maslahat tersebut yaitu berbenturnya antara dua keburukan, maka kita mengerjakan yang lebih rendah keburukannya, mafsadatnya. Dan ini kita sudah sebutkan seperti maslahat tadi, kalau dua-duanya itu tidak bisa dihindarkan, yang mana salah satu dari keburukan ini kita harus kerjakan, maka mana yang kita kerjakan? Yaitu kita memilih yang lebih rendah mafsadatnya, dan yang lebih rendah mafsadatnya kita tidak berpikir sendiri, artinya kita mengambil pemikiran kita sendiri, akan tetapi rendahnya mafsadat tersebut kita kembalikan kepada para ulama, bagaimana pendapat para ulama terhadap mafsadat tersebut. Dan tadi sudah diberikan contoh, yaitu seseorang yang dia mendapatkan, seorang yang dia dalam keadaan darurat, dalam keadaan terpaksa, kemudian dia mendapatkan bangkai kambing dan mendapatkan bangkai babi, maka mana yang dia harus makan? Maka dia harus memakan bangkai kambing tadi, karena asal daripada bangkai kambing itu halal, sedangkan bangkai khinzir atau bangkai babi itu adalah haram hukumnya. Kemudian yang berikutnya, wa min qawaidi syari'ati taysiru fi kulli amrin nabahu taksiru, yaitu termasuk kaidah dalam syariat ini yaitu kemudahan ketika di sana ada kesusahan yang menghalanginya, yaitu ada kesusahan yang dilihat. Ini diambil dari kaidah al-masaqatu tajribu at-taysir, bahwasanya kesusahan itu akan mendatangkan kemudahan. Kesusahan itu akan mendatangkan kemudahan, akan tetapi perlu diketahui bahwa tidak semua masakoh, tidak semua kesusahan itu bisa mendatangkan kemudahan. Di sana ada dua pembagian dari masakoh, dua pembagian dari masakoh atau kesusahan. Yang pertama yaitu masakoh atau kesusahan yang tidak terlepas dari ibadah. Kesusahan yang tidak terlepas dari ibadah, yaitu bahwa kesusahan itu pasti ada, pasti terjadi pada ibadah tersebut. Maka kesusahan seperti ini, ini tidak ada kemudahan di dalamnya, tidak ada kemudahan di dalamnya. Seperti apa? Seperti yang dia misalnya ingin berpuasa di bulan suci Ramadan, akan tetapi misalnya karena panas matahari dia mengatakan saya akan mengakhirkan puasa sampai datang misalnya musim dingin, maka orang seperti ini tidak diberi uzur, dia harus tetap berpuasa, karena masakot seperti itu, kesusahan seperti itu harus tetap ada pada ibadah dan dia harus melaksanakan ibadah tersebut. Kemudian yang berikutnya, masakoh atau kesusahan yang itu tidak terlepas dari ibadah. Masakoh yang apa? Yang terlepas dari ibadah. Masakoh yang terlepas dari ibadah. Maka ini harus kita lihat. Kita lihat apakah ibadah itu terbagi-bagi atau tidak terbagi-bagi. Ibadah itu terbagi-bagi atau tidak terbagi-bagi. Kalau ibadah itu terbagi-bagi, kalau ibadah itu terbagi-bagi, maka kita melaksanakan sesuatu yang kita mampu, kemudian yang kita tidak mampu kita tidak laksanakan. Kemudian di sana ada ibadah yang itu tidak bisa terbagi-bagi. yang ini satu kesatuan, ibadah ini satu kesatuan, seperti puasa di bulan suci Ramadan, puasa itu satu kesatuan. Misalnya tidak mungkin seseorang dia misalnya sanggup untuk puasa sampai jam 12, dia mengatakan saya akan puasa sampai jam 12, sisanya saya berbuka. Tidak. Ini orang seperti ini gugur baginya untuk berpuasa. Kemudian telah disebutkan tadi bahwasanya kemampuan seseorang, kesanggupan seseorang untuk melaksanakan ibadah itu terbagi menjadi tiga. Terbagi menjadi tiga, yaitu kesanggupan yang dia bisa lakukan, dia bisa laksanakan, maka dia harus apa melaksanakan ibadah tersebut. Kemudian di sana ada istitoah yang dia sama sekali tidak mampu, maka ini gugur baginya. Kemudian di sana ada istitoah atau kemampuan yang sebagian dia mampu, yang sebagian dia tidak mampu. Maka yang dia mampu dia kerjakan, yang dia tidak mampu dia tidak kerjakan. Dan ini sesuai dengan apa? Sesuai dengan kaidah syariat yang telah disebutkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah. نعم من يشرح لنا هذه القاعدة نعم الضرورات تبيح المحظورات لكن الضرورة تقدر بقدرها نعم لكن لابد أن يكون مضطر وأن يوقن من أن الفعل هذا رافع للضرورة ومثلنا مثال بالسحر حل السحر بالسحر هذا ليس بضرورة لأنه لا ينتفع أصلا وينتفع بالتداوي بالقرآن أما الأكل من الميتة فالميتة حرام هل يأكل منها حتى يشبع لا حتى يرتفع عنه الضرر ثم تعود عليه حرام قال Nah. Kemudian kaidah yang berikutnya, walaisa wajibun bil iktidari wala muharramun ma'tirari, tidak ada kewajiban kalau kita tidak mampu dan tidak ada keharaman kalau di sana terdapat kedaruratan. Dan suatu yang muharram kapan dihalalkan? Yaitu dihalalkan kalau kita dalam keadaan terpaksa, dihalalkan kalau kita dalam keadaan terpaksa. Jadi syaratnya dihalalkan yang haram itu kalau kita dalam keadaan terpaksa. Ini yang pertama. Kemudian yang berikutnya, bahwa mudarat itu atau muharram itu dipergunakan menghalalkan yang haram itu kapan diperbolehkan, yaitu sesuai takaran yang diharamkan tersebut. Kalau mudarat itu telah hilang, maka keharaman tersebut kembali kepada hukum asalnya. Seseorang, contohnya tadi, seseorang yang dia misalnya dalam keadaan darurat dan mengharuskan baginya untuk memakan bangkai, maka dia memakan bangkai sesuai dengan apa? Sesuai dengan kebutuhannya. Adapun kalau darurat tersebut, mudarat tersebut itu tidak bisa menghilangkan yang diharamkan, maka tidak boleh dia pergunakan. Misalnya apa? Misalnya tadi sudah disebutkan, seseorang misalnya yang terkena sihir, kemudian dia ingin mengobati sihir tersebut dengan sihir yang lainnya, maka perbuatan seperti ini yaitu perbuatan yang tidak diperbolehkan, yaitu diharamkan. Nah. Nah, ma hadhihi al-qa'idah? Nah. أي اليقين لا يزول بالشك وقلنا الشريعة جاءت لقطع الوسواس والشيطان يريد أن يفسد علينا العبادات بهذه الوساوس فعندنا قاعدة ذكرها الشيخ بن عثيمين رحمه الله تعالى أن كل شك بعد الفراغ والانتهاء من العبادة لا التفت إليه إطلاقا وإن التفت فهو آثم نعم طيب ولهذا ذكر المؤلف رحمه الله تعالى أصول منها الأصل في المياه، فإذا اختلفنا في ماء فالأصل الطهارة، ثم الأرض والثياب والحجارة، الأبضاع الأصل فيها التحريم، وكذلك اللحوم والنفس والأموال للمعصوم، كل المسلم على المسلم حرام، دمه وماله وعرضه، نعم تحريمه حتى يجيء الحل، أنها محرمة حتى يأتي دليل على التحليل. فإذا أراد أن يطأ المرأة نقول محرم عليك هذا المرأة حتى تأتي بدليل على وطأ هذا المرأة بالنكاح الشرعي أو بالتسري، نعم بالشروط الشرعية، فتح الله عليك. Kemudian kaidah yang berikutnya, wa tarji'ul ahkamu lil yaqini fala yuzilu syakku lil yaqini, bahwa hukum-hukum itu kembali kepada keyakinan dan keraguan itu tidak bisa menghilangkan keyakinan. Dan kaidah ini, kaidah yang sering disebutkan oleh para ulama, al yaqinu la yazulu bisyak, bahwasanya yakin itu tidak dihilangkan dengan keraguan. Dan tadi sudah disebutkan juga Syekh Muhammad Ibn Shalih Al Utsaimin rahimahullah, beliau mengatakan atau beliau memberikan kaidah kepada kita semua bahwa segala keraguan yang datang setelah ibadah maka tidak boleh seseorang itu menoleh kepada keraguan tersebut. Kalau dia menoleh kepada keraguan tersebut maka orang itu berdosa. Kemudian setelah itu penulis memberikan contoh-contoh kaidah yang berkaitan dengan perkara-perkara yang yakin, yaitu di sini sebutkan air, kemudian tanah, pakaian dan batu asalnya itu adalah suci. Kemudian setelah itu bahwasanya kemaluan wanita atau artinya menggauli wanita, begitupun daging, jiwa, harta itu dijaga dalam syariat ini. Ini semua hukum asalnya haram. Kemudian datang setelah itu tahrimuha hatta yaji al-hillu fafham hadakallah mayumal, dan keharamannya itu senantiasa berlangsung sampai ada dalil yang menghalalkannya. Maka pahamilah, semoga Allah Subhanahu wa taala memberi petunjuk dan dari apa yang didiktekan kepadamu, diimlakan kepadamu. Naam. بعد بعد نعم من يشرح لي هذا؟ نعم كل ما اعتاده الناس من المآكل أو المشارب فهو حلال حتى يأتي دليل على التحريم، فيصنع الطعام عندكم مثلا على طريقة معينة وتوضع الفاكهة على طريقة معينة مثلا، فلو جاء إنسان وقال لا وضع الطعام بهذه الطريقة حرام، نقول الأصل في العادات الإباحة والحل حتى تدليل على التحريم. نعم، فلو قال من العادة عندنا أن يوضع الخمر على المائدة نقول هذا حرام ولا شك في حرمته. نعم، والأصل في العبادات التحريم حتى تدليل على جواز هذه العبادة. نعم، طيب مثاله أراد أن يصلي صلاة على صفة معينة نقول هذه الصلاة محرمة وبدعة حتى تأتي بدليل على هذه الصلاة. قال من الأمور، هذا جديد. نعم فتح الله عليك. Kemudian kaidah yang berikutnya adalah wal aslu fi adatina al ibaha hatta yaji al sariful ibaha, bahwa asal dalam adat kita ini mubah sampai datang yang memalingkan dari perkara mubah tersebut. yaitu bahwa adat yang merupakan kebiasaan manusia, baik itu dalam minuman atau pakaian atau makanan, itu asalnya mubah. Barang siapa yang dia ingin mengatakan bahwasanya hal-hal tersebut diharamkan, maka dia harus mendatangkan dalil. Kemudian yang berikutnya, lawan daripada adat kebiasaan itu adalah masalah ibadah. Masalah ibadah awalnya itu asalnya diharamkan sampai datang dalil yang menunjukkan bolehnya ibadah tersebut. Dan ini dicontohkan misalnya seorang yang dia ingin melaksanakan sholat dengan sifat tertentu, maka kita mengatakan kepadanya, ini adalah diharamkan bagimu sampai engkau mendatangkan dalil bolehnya ibadah tersebut. Nah, Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Syara' man qablana syar'un lana bi syartain. Syara' man qablana syar'un lana bi syartain. An ya'ti hadha fi syar'ina, wal thani alla ya'ti fi syar'ina ma yukhalifu. Idzan syara' man qablana شرع لنا بكم شرط؟ بشرطين: أن يرد هذا في شرعنا، الثاني أن لا يأتي في شرعنا ما يخالفه. مثاله: قال فمن ربكما يا موسى؟ قال ربنا الذي أعطى كل شيء خلقه ثم هدى. قال فما بال القرون الأولى؟ قال علمها عند ربي في كتاب لا يضل ربي ولا ينسى. ثبت من شرعنا، تحقق الشرط الأول. هل جاء في شرعنا ما يخالف هذا لا يضل ربي ولا ينسى؟ لا، لأنه هذا خبر عن الله. إذن شرع لنا، جاء في شرعنا ولم يأتي في شرعنا ما يخالفه. قالت ربي إني وضعتها أنثى وليس الذكر كالأنثى وإني سميتها مريم. ثبت في شرعنا ولم يأتي في شرعنا ما يخالفه من جواز أن يسمى الولد قبل السابع. نعم. المثال الثاني: جاء في، لم يأتي في الشرع، جاء في تسمية ملك الموت عزرائيل. لم يثبت عندنا في كتاب ولا سنة تسمية ملك الموت بعزرائيل. هل نثبت هذا الاسم لملك الموت؟ لا، نقول لم يأتي في شرعنا إثبات هذا الاسم لملك الموت. صحيح؟ نعم. إذن لا نثبت ولا ننفي ونقول الله أعلم. ورفع أبويه على العرش وخروا له سجدا. شرع من قبلنا، جاء في شرعنا؟ نعم. جاء في شرعنا ما يخالفه؟ نعم. إذن هذا ثبت من طريق شرعنا، لكن جاء في شرعنا ما يخالفه. صح؟ نعم. إذن شرع من قبلنا شرع لنا بشرطين: أن يثبت من طريق شرعنا ولا يأتي في شرعنا ما يخالفه. نعم. Kemudian bait yang berikutnya: وليس مشروعا من الأمور غير الذي في شرعنا مذكور. Yaitu setiap perkara yang dalam syariat ini tidak disebutkan, maka tidak disyariatkan. Kemudian tadi disebutkan syariat agama-agama terdahulu ini boleh diterapkan dalam syariat kita, akan tetapi dengan dua syarat. Pertama, syariat yang terdahulu tersebut terdapat dalam syariat kita. Dan yang kedua, bahwasanya syariat tersebut tidak diselisihi oleh syariat kita. Kalau dua syarat tersebut terpenuhi, maka kita bisa melakukan syariat tersebut. Yang mana tadi sudah disebutkan contoh-contohnya di dalam Al-Quran, misalnya tadi menyebutkan tentang kisah tentang Musa, wala yadilu rabbi wala yansa, yaitu Rabbku tidak, la yadilu rabbi wala yansa, la yadilu rabbi wala yansa. Naam, fa hadhihi sifat manfiyah 'anillah. Hal manfiyah 'anillah? Naam, manfiyah 'anillah. Lannu warad hadha min tariq syar'ina wa lam ya'ti fi syar'ina ma yukhalifu. Nah. Bahwasanya Tuhanku tidak sesat dan tidak apa, tidak lupa. Dan ini adalah sifat yang tidak diselisihi oleh syariat kita. Kemudian contohnya pula tadi tentang kisah tentang Maryam misalnya, yang mana disebutkan di situ yaitu penamaannya sebelum 7 hari. Penamaannya sebelum 7 hari dan ini tidak diselisihi oleh syariat kita, maka boleh-boleh saja kita menamai anak kita sebelum ini 7 hari misalnya. Kemudian di sana ada syariat mungkin yang sebelumnya yang tidak disebutkan dalam syariat kita. Misalnya penamaan malaikat maut pencabut nyawa dengan Izrail. Di dalam syariat kita tidak ditetapkan nama dari malaikat tersebut, maka syarat yang telah kita tetapkan tadi itu tidak terpenuhi. Maka hal-hal seperti tersebut kita tidak jadikan syariat, karena syariat kita tidak menyebutkannya. Dan syariat kita di sini, syarat yang kedua, syariat kita tidak menyelisihi syariat yang sebelumnya juga tidak terpenuhi. Nah, عندنا أشياء ثلاثة. مقاصد وهي العبادات، وسائل وزوائد متممات. انتبه معي، أمور ثلاثة: مقاصد العبادات، وسائل تؤدي إليها، ومتممات. الآن الصلاة مقاصد الصلوات المفروضة الخمس، المشي إلى الصلاة وسيلة، كل ما كان وسيلة إلى محرم فهو محرم، وكل ما كان وسيلة إلى واجب أي يؤدي إلى واجب فهو واجب. فالوسائل لها أحكام المقاصد، بشرط أن تكون الوسيلة مشروعة لا ممنوعة. القاعدة عندنا، الوسائل لها أحكام المقاصد، بشرط أن تكون الوسيلة مشروعة لا ممنوعة. عندنا وسائل مشروعة وسائل ممنوعة. الآن أراد أن يتوضأ وليس لديه ماء، حكم شراء الماء مباح، لكن عندما يريد أن يتوضأ للصلاة أصبح شراء الماء في حق هذا واجب، لأنه يؤدي إلى واجب. الوسائل هنا لها أحكام المقاصد، بشرط أن تكون الوسيلة مشروعة لا ممنوعة. يقول مثال للوسيلة الممنوعة: أمطعمة الأيتام من كد فرجها، لك الويل لا تزني ولا تصدقي. هي تنفق على أيتام، هذا مقصد، لكن الوسيلة من أين تأتي بالمال؟ من الزنا، نسأل الله السلامة والعافية. قال لها: لك الويل لا تزني ولا تصدقي. نعم، إذن الوسائل لها أحكام المقاصد، بشرط أن تكون الوسيلة مشروعة لا ممنوعة. فالمشي إلى الصلاة والمشي إلى الجمع والجماعات والأعياد والمشي للحج والعمرة له أجر، لأنه إلى مقصد شرعي. المتممات، الرجوع من الحج والرجوع من المساجد، هل له أجر؟ نعم، وهذا من سعة فضل الله، تأخذ أجر على الذهاب وكذلك على الإياب. مفهوم؟ إذن عندنا أمور ثلاثة: مقاصد، وسائل، ومتممات. نعم. Kemudian kaidah yang berikutnya: wasailul umuri kal maqasidi wahkum bihadzal hukmi lizawaidi. Ahkum bihadzal hukm lizawaid annaha laha ajr kama lilwasail ajr, bishart an takuna alwasila mashru'a la mamnu'a. Naam. Yaitu hukum wasilah atau jalan menuju sesuatu yang merupakan tujuan, maka hukumnya seperti tujuannya. Dan hukumilah tambahan-tambahan perkara itu dengan hukum seperti tadi. Kita kata saya tadi memiliki 3 perkara, yaitu yang pertama kata saya tadi al-maqasid, yaitu tujuan. Kemudian yang berikutnya wasail, yaitu perantara, dan yang ketiga adalah mutamimat, yaitu penyempurna. Dan wasail atau perantara itu bisa diberikan hukum sesuai dengan hukum tujuan itu dengan syarat yaitu kalau wasilah tersebut, perantara tersebut disyariatkan, yaitu tidak diharamkan. Misalnya seseorang yang dia pergi ke masjid untuk melaksanakan sholat, dia berjalan kaki, maka dalam dia berjalan kaki dia diberi pahala, ini diberi pahala, diberi hukum sesuai dengan tujuannya tadi, karena dia hendak melaksanakan sholat. Tidak seperti apa? Tidak seperti kalau wasilah tersebut wasilah yang diharamkan. Misalnya seseorang yang dia ingin memberi makan, memberi nafkah terhadap anak yatim, akan tetapi wasilahnya, perantaranya itu tidak disyariatkan, tidak diharamkan. Misalnya dia mencuri atau dia berzina, maka wasilah tidak bisa memberikan apa, wasilah itu tidak bisa dijadikan baik, tidak bisa wasilah itu dipergunakan dengan sembarang, yaitu wasilah itu harus disyariatkan, tidak diharamkan. Begitu pula di sana ada ada al-mutammimat, yaitu penyempurna. Yaitu penyempurna di sini seperti orang yang dia ke masjid kemudian pulang dari masjid. Maka seorang yang dia pulang dari masjid, dia tetap mendapat pahala karena tambahan ini ketika dia pulang, dia tidak akan dia harus pulang dari masjid, karena ini adalah merupakan penyempurna dari ibadahnya tersebut. Nah. Al-khata' wal-nisyan wal-ikrah. Al-khata' wal-ikrah wal-nisyan. Akhta' fi amr ma' في الشريعة. فالحديث أنه أخطأ عندما قال اللهم أنت عبدي وأنا ربك، قال أخطأ من شدة الفرح. هل عليه شيء؟ لا شيء عليه. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا، نسي وأكل في نهار رمضان ناسيا، ماذا عليه؟ لا شيء عليه، والصيام صحيح، صح؟ وكذلك الإكراه، أكره على الكفر، نسأل الله السلامة عليه، وقلبه مطمئن بالإيمان، يكفر لا يكفر، أسقطه معبودنا الرحمن، ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا وأخطأنا، إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان. هذا في حق من؟ في حق الله، لأن الحقوق إما أن يكون الحق لله أو حق لعباد الله. حقوق الله مبنية على العفو، وهذا من سعة فضل الله. أما حقوق العباد مبنية على المشاحة، على البخل. فالآن آتي أنا وأقطع كتاب الأخ، قال لماذا؟ أقول أستغفر الله العظيم، رفع عن أمة الخطأ والنسيان وما استكره عليه، أنا أخطأت أريد كتاب فلان. يقول لي هذا في حق الله، لأن حقوق الله مبنية على العفو، لابد أن تأتي لي بكتاب جديد تضمن، مفهوم؟ أي نعم. إذن حقوق الله سبحانه وتعالى مبنية على العفو، وحقوق العباد مبنية على المشاحة، إلا إذا رضي صاحب الحق بإسقاط حقه وقال أنا لا أريد كتاب آخر، مفهوم؟ نعم. هل هذا فقط في الأمور الفقهية أو حتى في الاعتقاد؟ نعم، ذكرنا هذا، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال عن الرجل أنه أخطأ من شدة الفرح، فعندما قال اللهم أنت عبدي وأنا ربك، أخطأ من شدة الفرح، خرج من الملة؟ لا، لم يخرج من الملة. نعم، قال نعم. Kaidah berikutnya, wal khata'u wal ikrahu wa nisyanu asqatahu ma'budun ar-rahmanu. Bahasanya kesalahan, kemudian keadaan terpaksa dan lupa, maka sesembahan kita yang Maha Penyayang itu memaafkannya. Contoh daripada kesalahan tadi yang dimaafkan oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu seorang yang dia salah dalam ucapan. Seperti dalam sebuah hadis disebutkan di sana bahwa seorang yang mengatakan bahwasanya, wahai Rabbku, sungguhnya saya adalah Tuhanmu dan engkau adalah hambaku. Dan ini adalah ucapan, kalau diucapkan dalam keadaan sengaja, ini jelas-jelas ucapan yang bisa mengeluarkan seseorang dari Islam. Orang itu dia ucapkan karena apa? Karena dia salah. Kesalahannya karena apa? Karena terlalu senang. Perbuatan ini dimaafkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ikrah, keadaan terpaksa, yaitu ketika dia dipaksa misalnya untuk kufur. Akan tetapi dalam keadaan terpaksa ini, ketika dia dipaksa, hatinya itu harus tetap apa? Harus tetap dia beriman. Harus tetap dia beriman. Kalau dalam hatinya dia juga mengikuti ucapannya tersebut, maka jelas orang seperti ini yaitu tidak dimaafkan. Dia juga tetap kufur. Kemudian yang berikutnya yaitu lupa, wanisian. Ini juga seorang yang misalnya dia lupa, misalnya makan di bulan suci Ramadan, dia lupa. Maka lupanya tersebut ini tidak membatalkan puasanya tersebut. Dan ingat kata syekhnya bahwasanya ketiga perkara ini adalah perkara yang berkaitan dengan hak-hak Allah Subhanahu wa taala. Karena di sana ada dua macam hak, yaitu hak yang berkaitan dengan Allah Subhanahu wa taala, dan yang kedua adalah hak yang berkaitan dengan sesama makhluk. Adapun hak Allah Subhanahu wa taala itu terbangun di atas al-afw, yaitu Allah sudah memaafkan. Adapun hak yang berkaitan dengan sesama makhluk itu terbangun di atas apa? Terbangun di atas kebakhilan, kekikiran. Maka tadi sudah dicontohkan, barang siapa misalnya yang dia datang kepada temannya, tiba-tiba langsung mengambil bukunya dan menyobek-nyobeknya. Kemudian temannya berkata, mengapa engkau merobek bukuku? Langsung dia mengatakan, astagfirullah, saya mohon ampun. Maka orang ini tidak dimaafkan. Dia tidak bisa berdalil bahwa Allah Subhanahu wa taala telah apa memaafkan orang-orang yang berbuat salah. Maka orang ini akan menjawab bahasanya, memang hak Allah itu dibangun di atas maaf, akan tetapi hak sesama makhluk itu di atas kebakhilan. Maka saya ingin antum gantikan buku saya. نعم، لكن مع الإتلاف، وهذا ذكرنا، أتلف كتاب إنسان، فهنا كان الإتلاف هذا بغير قصد، هل عليه إثم؟ قال لا، ينتفي عنه التأثيم والزلل، لكن يثبت البدل. نعم، ولهذا يعني كان القضاء، فالقاضي يفصل بين الخصوم بهذه الأمور. نعم، هل هو آثم أو لا؟ قال يسقط عنه الإثم، لكن في حقوق الله مبنية على العفو، وفي حقوق العباد مبنية على المشاحة. نام عن الصلاة بغير تفريط، فماذا عليه؟ عليه إذا استيقظ أن يقضي الصلاة. هل عليه إثم؟ لا إثم عليه. ظن أن هذا الوقت هو وقت العصر وصلى قبل الوقت، فصلاته باطلة، تحسب له نافلة لأنه لم يتعمد، خلافا لما لو تعمد الصلاة في هذا الوقت. نعم، قال نعم. Kemudian yang berikutnya, lakin ma'al itlafi yathbutul badal wa yantafi ta'thimu anhu wazzalal. Akan tetapi kalau di sana terdapat menghilangkan barang seseorang, maka dia harus menggantinya dan tidak ada dosa baginya, dan dihilangkan baginya kesalahan. Tadi kita sudah sebutkan ini berkaitan dengan hak seseorang. Hak seseorang dia harus menggantinya. Dia harus menggantinya. Akan tetapi kalau misalnya orang itu ridho untuk tidak diganti, maka ini tidak apa-apa. Kalau dia ridho untuk tidak diganti. Kemudian masalah kesalahan atau dosa orang tersebut itu tidak ditulis baginya, tidak ditulis baginya. Tadi Syekh mencontohkan seorang yang dia misalnya melaksanakan sholat sebelum waktunya. Melaksanakan sholat sebelum waktunya, kalau dia sengaja maka dia berdosa. Akan tetapi dia sholat karena apa? Karena salah misalnya menentukan waktu. Maka orang tersebut kalau dia melaksanakan sholat, sholatnya itu batil. Akan tetapi dia tidak berdosa, malah ditulis baginya yaitu pahala, yaitu sholat nafilah. Begitupun seseorang yang dia ketika waktu sholat dia tertidur, maka setelah dia bangun dia mengqadha sholat tersebut karena hak-hak Allah Subhanahu wa taala dibangun di atas apa? Di atas Allah sudah memaafkan kesalahan-kesalahan tersebut. Naam. نعم القاعدة هنا يثبت تبعا ما لا يثبت استقلالا يثبت تبعا ما لا يثبت استقلالا ما معنى هذا القاعدة بالمثال تتضح بإذن الله الآن ما حكم أكل الدود الدود ما حكم أكل الدود محرم لكن تأكل أحيانا ثمرة فيها دود هل عندما تأكل هذه الثمرة تقصد أكل الدود لا هنا يثبت تبعا ما لا يثبت استقلالا نعم فصح الأكل هنا لأنه غير مقصود نعم الآن ما حكم بيع المجهول محرم لكن هل يصح بيع الدار دون أن يطلع المشتري على أساسات الجدران فيأتي المشتري يقول لابد أن تحفر لي وأنظر إلى أساس البيت حتى لا يكون البيت فيه جهالة نقول هذه الجهالة اليسيرة لا تضر ويثبت تبعا ما لا يثبت استقلالا أيضا مثال هل يصح بيع الحمل في البطن لا يصح حرام لكن يبيع الناقة أو البقرة وهي حامل يصح يصح لأنه هذا تبع مع أنه سعر البقرة يزيد وهي حامل إذن يثبت تبعا ما لا يثبت استقلالا فبيع الحمل في البطن لا يصح بيع الناقة وهي حامل يصح بيع البيت مع أنه لا يطلع على بعض الأمور وقد يكون فيه هذا البيع شيء من الجهالة لا تؤثر أكل الدود محرم لكن يأكل الدود مع الثمرة دون أن يقصد يصح نعم kemudian kaidah yang berikutnya wa min masailil ahkami fit tab' yathbutu la idza istaqalla fa waqa' نعم yaitu diantara hukum-hukum fikih yang berkaitan dengan tab' yaitu perkara yang mengikut ia bisa ditetapkan hukumnya jika diikutkan dengan yang lainnya meski perkara yang mengikut ini tidak bisa ditetapkan hukum kepadanya bila berdiri sendiri dan saya tadi sudah memberikan contoh katanya dengan contohnya segala sesuatu itu bisa jelas contohnya tadi apa yang pertama contoh memakan ulat ulat asalnya diharamkan tidak boleh kita memakan ulat akan tetapi misalnya dalam buah itu terdapat ulat kemudian kita memakan buah tersebut dan kita maksud kita untuk memakan buah tersebut hanya untuk memakan buahnya ternyata di dalamnya ada ulatnya maka kita memakannya boleh, tidak haram yang tadinya kalau kita makan ulat itu sendiri itu haram kemudian contoh yang berikutnya yaitu menjual rumah, membeli rumah misalnya kalau ada seorang yang datang dia ingin membeli rumah dia berkata kepada penjual saya tidak akan membeli rumah ini kecuali sudah diperiksa apanya fondasinya karena apa? Karena di dalam syariat kita dilarang untuk membeli sesuatu yang kita tidak tahu, yang tidak jelas. Makanya saya ingin tahu fondasinya. Maka kita katakan kepada orang tersebut bahwasanya sesuatu yang kita tidak tahu dan itu apa perkaranya sedikit, maka itu tidak apa-apa. Kemudian contoh yang ketiga tadi, perkara apa tadi? Perkara yang ketiga yaitu menjual anak hewan yang masih di dalam perut. Kalau kita menjual anak hewan yang masih di dalam perut, kita jual sendirinya saja, maka itu haram, tidak diperbolehkan. Akan tetapi kalau hewan yang ada dalam kandungan ini mengikut, maksudnya kita jual inangnya, kita jual ibunya dengan kandungannya tersebut, maka hukumnya boleh kita menjual janin yang ada dalam hewan tersebut. Karena apa? Dia mengikut. Kalau kita jual dengan sendirinya saja, itu tidak diperbolehkan. Nah, من الشرع هذا معنى قول الفقهاء العادة محكمة هذا تقدم معنى شيء من هذا فهنا في أن الله سبحانه وتعالى قال خذ العفو وأمر بالعرف الآن الله سبحانه وتعالى قال وعاشروهن بالمعروف كيف نعرف المعاشرة بالمعروف كيف نعرف هنا المعروف هل جاء شيء في الشرع يحدد هذا لا فنرجع هنا إلى العرف المتعارف به بين الناس وكل ما أتى قال الشيخ بن عثيمين رحمه الله تعالى وكل ما أتى ولم يحدد في الشرع كالحرز فبالعرف احدد كيف نعرف المعروف ما تعرف عليه الناس ما لم يخالف الشرع تزوج المرأة لا نفقة ولا طعام ولا كسوة ولا غيره فاشتكت المرأة إلى الأب فجاء الأب إلى الزوج قال لماذا يا أخي ما تنفق على الزوجة وكذا قال أنت لم تشترط علي عند العقد يقول أن الله سبحانه وتعالى قال وعاشرهن بالمعروف كيف يعرف المعروف يعرف المعروف لم يأتي شيء في الشرع إذن يرجع فيه إلى العرف ما لم يخالف الشرع وكل ما أتى ولم يحدد بالشرع كالحرز من هو السارق السارق من أخذ شيء تزيد قيمته على ربع دينار فصاعدا من مكان حريز كيف نعرف الحرز بالعرف الآن العرف عندكم مثلا أن هناك توجد أماكن للبيع في الطرقات في آخر الليل يضع هذا على هذه الأغراض قطعة قماش صحيح ويمشي إلى بيته مر هذا وقال هذه لقطة أنا أخذها يصح لا يصح لأنه العرف عندنا الآن هنا أن هذا ملك الإنسان حتى وإن كان يعني غير مغطى مثلا بحديد وكذا لأن هذا جرت العادة بهذا والعرف بهذا فلو جاء إنسان ورفع هذا الغطاء وأخذ المتاع فهو سارق أي نعم معروف هذا طيب إذن كل ما لم يحد بالشرع فنحن نرجع فيه إلى العرف ما لم يخالف الشرع وكل ما أتى ولم يحدد بالشرع كالحرز فبالعرف حدد وعاشرهن بالمعروف كيف يعاشرها قال يعاشرها على ما جرت به العادة والعرف فمن كان منكم مريضا كيف يعرف المرض بالعرف المتعارف عليه بين الناس. جاء هذا في نهار رمضان ويشرب أمام الناس وهو صحيح سليم معافى، لماذا يا أخي تفطر في نهار رمضان؟ قال: ألم ترى إلى إصبعي هنا، عندي جرح هنا، مريض. نعم، لكن في العرف هل يعد هذا مرض يسقط عنه الصيام؟ لا. مفهوم؟ أي نعم. خرج من هذا المكان إلى مسجد الشيخ بن باز رحمه الله وقال: أنا مسافر. يصح؟ يصح؟ لا يصح، لأنه في العرف هذا لا يعد سفر أصلا. صح؟ لكن خرج من هنا إلى جاكرتا مثلا وقال: أنا مسافر، في العرف سفر أم لا؟ سفر. إذن المرض هنا والسفر لم يحد بالشرع، نرجع فيه إلى العرف ما لم يخالف الشرع. نعم. Kemudian yang berikutnya, perkataan mu'alif: wal'urfu ma'amulun bihi idha warad hukmun minas syar'i syarifi lam yuhad. يعني لم يأتي تحديد هذا في الشريعة، وإذا جاء التحديد في الشريعة لا يمكن أن نرجع للعرف. مفهوم؟ نعم. فعندنا مثلا الدابة في العرف كل ذات أربع، صح؟ هذه الدابة، لكن في الشرع الدابة كل ما يدب على وجه الأرض حتى الإنسان. نعم. Kemudian tadi kita sudah sebutkan bahwasanya uruf itu adat kebiasaan diamalkan dengannya, dipergunakan jika terdapat hukum syariat yang tidak dibatasi. Tadi sudah disebutkan tadi bahwasanya uruf yang kita sebutkan di sini ini kaidah yang disebutkan oleh para ulama al-'adatu muhakkamah, bahwasanya adat itu diamalkan, adat itu diamalkan, bisa dipergunakan. Kemudian adapun dalil daripada kaidah ini terdapat di dalam Al-Qur'an maupun sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Contohnya misalnya wa'asyiruhunna bil ma'ruf, pergaulilah mereka dengan secara ma'ruf. Ma'ruf di sini dengan baik dalam syariat itu tidak dibatasi. Tidak dibatasi dalam syariat. Apa yang dimaksud dengan ma'ruf di sini? Maka ma'ruf di sini kita mempergauli istri dengan ma'ruf dengan baik. Kita lihat adat kebiasaan, bagaimana adat kebiasaan setempat mempergauli istri, dan ketika dia mempergauli istrinya tersebut, hal tersebut dianggap baik. Kemudian ikhafillah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, tadi juga Syekh memberikan juga contoh-contoh yang lainnya seperti al-marad was-safar. Kemudian orang yang sakit begitupun orang yang melaksanakan safar. Seorang yang dia sakit begitupun yang safar, ini tidak dibatasi dalam syariat. Misalnya di dalam syariat ini kita diberi kelonggaran untuk tidak berpuasa bagi mereka yang sakit. Akan tetapi ketika disebutkan sakit di dalam ayat Al-Quran itu tidak dibatasi. Sakit apa yang dimaksud? Maka sakit tersebut itu kita kembalikan kepada urf, kepada adat kebiasaan. Yaitu kalau dalam adat kebiasaan sakit seperti itu, sakit yang membolehkan seorang untuk berbuka puasa, maka kita beramal dengan urf tersebut, kita mengamalkan kebiasaan tersebut. Akan tetapi tidak datang seorang misalnya dia makan di bulan suci Ramadan, kemudian dia dalam keadaan sehat, dilihat sehat, kemudian setelah ditanya mengapa engkau misalnya berbuka puasa, mengapa engkau tidak berpuasa, kemudian dia berkata, kamu tidak lihat jariku dia luka kan? Kamu tidak lihat jari saya luka, gitu. Jadi ini bukan suatu penyakit yang dihitung dalam syariat. Begitupun perkara safar disebutkan tadi Syekh, bahwasanya safar tidak ada dalam syariat yang membatasinya. Misalnya seorang, kata Syekh tadi, seorang dari sini misalnya ke masjid atau ke Mahat Ibn Baz misalnya, misalnya ada masjid, dan dia mengatakan bahwasanya saya sedang safar, melaksanakan safar ke sana. Ini dalam urf, dalam adat kebiasaan, ini bukan suatu perjalanan, bukan safar. Akan tetapi kata Syekh tadi, kalau seorang misalnya dari sini kemudian ke Jakarta, dia mengatakan saya sedang safar, maka perbuatan ini dikembalikan kepada urf, dan urf setempat mengatakan bahwasanya orang yang datang dari Jogja kemudian ke Jakarta, dia telah melaksanakan safar. Dan ini sebagaimana disebutkan juga, kaidah ini juga disebutkan oleh Syekh Muhammad Ibn Shalih Al-Utsaimin, bahwasanya setiap yang datang yang tidak dibatasi oleh syariat, yang tidak dibatasi oleh syariat keharaman perkara tersebut, maka urflah yang membatasinya. Misalnya tadi saya membawakan contohnya, misalnya di Indonesia misalnya, kemarin saya telah melihat di jalan orang-orang yang jualan di jalanan. Kata saya tadi bahwa orang yang menjual di jalanan tersebut, misalnya dia pulang ke rumahnya dan dia hanya menutup jualannya tersebut dengan kain. Kemudian ada yang datang misalnya mengambil barang tersebut dan dia mengatakan inilah kitoh, lakotoh misalnya. Katanya ini adalah barang yang bisa diambil, barang yang hilang, kita bisa mengambilnya. Maka orang tersebut tidak bisa dibenarkan, karena barang tersebut, tempat jualan tersebut sesuai adat kebiasaan, sesuai adat kebiasaan bahwa yang ketika dia pulang di rumah dan menutup tempat jualannya tersebut dengan kain, itu telah apa? Telah menjaga jualannya tersebut. Al-hirs di sini yaitu suatu yang menjaga tempatnya. Dan hirs ini tidak disebutkan dalam syariat batasannya, yaitu tempat yang menyimpan barang-barang. Yang mana dalam syariat seseorang yang dia mengambil barang yang itu tidak ada dalam hirs, yaitu tempat penyimpanan barang, itu tidak dipotong tangannya, tidak dihukum ketika dia mengambil barang lebih dari rubu' dinar, tidak dipotong tangannya. Tentunya tadi tergantung kepada apanya hirsnya tersebut, barang, tempat penyimpanan barang tersebut. Kalau dalam adat kebiasaan bahwasannya hal tersebut sudah dianggap sebagai tempat penyimpanan barang, maka orang yang mencuri pada tempat tersebut, kalau lebih dari rubu' dinar itu dipotong tangannya. Kalau ternyata tempat penyimpanan barang tersebut dalam adat kebiasaan bahwasanya orang yang menyimpan barang di tempat itu bukan dianggap orang yang menyimpan barang di suatu yang terjaga, maka orang yang mengambil barang di situ tidak dipotong tangannya. نعم الله أعلم نكتفي بهذا المقدار والله أعلم صلى الله على محمد وعلى صحبه وسلم بعد صلاة الظهر إن شاء الله تعالى نواصل مثل الأمس إن شاء الله